atau yang sering kalian kenal dengan sulap. Taib. Sulap atau seher, sesungguhnya kedua-duanya jenis dari jenis-jenis seher. Hanya saja yang ini mengkafirkan, yang ini tidak mengkafirkan. Tetapi kedua-duanya menipu dan kedua-duanya menyesatkan. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ta'allama as-sihra, qulna lahu sif lana sihra." Kalau ada seseorang yang mempelajari seher, tidak langsung dihukumi kafir atau tidak kafir. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Qulna lahu." Kita akan katakan padanya, "Sif lana sihra." Gambarkan kepada kami bagaimana sihirmu. Fa in wasafa ma yujibul kufur. Kalau ternyata tersifati dengan sifat-sifat yang mesti padanya kekafiran, seperti ma'taqadahu ahlu Babil, seperti apa yang diyakini oleh penduduk Babilonia. Penduduk Babilonia mempelajari akidah dari apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala malakaini. Disebutkan malakaini bibabila Harut wa Marut. Kita tidak masuk pada perselisihan para ulama tentang siapa dan apa Harut dan Marut. Apakah malaikat atau jin, apakah. Banyak ikhtilaf dan panjang ikhtilafnya. Ala kulli hal, keduanya berkata bahwasanya innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku ini atau kami ini fitnah, jangan kalian kufur. Berarti kalau dipelajari ilmu dari keduanya adalah kufur. Lepas dari keduanya, wallahu ta'ala alam, apa yang terjadi pada keduanya dan apa keadaannya. Yang penting adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa ilmu itu kufur. Maka kata Imam Syafi'i, kalau yang digambarkan sehernya adalah sesuatu yang kufur, seperti yang diyakini oleh ahlu Babilonia, minat taqarrub ilal kawakib as-sab'ah, di antaranya mereka caranya adalah dengan taqarrub, mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah kepada bintang-bintang yang tujuh. Wa anna taf'amal yaltamis minha. Dan sesungguhnya meyakini mereka bahwa bintang-bintang itu taf'al ma yaltamisu minha, akan bisa melakukan apa yang bersentuhan dengannya. Maka ini kafir, karena ada keyakinan kufur. Kekuasaan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ila akhirnya. Pernah kita meminta pada seseorang untuk membuka, apa sihirmu? Orang itu menyebutkan, saya suruh baca dikir Allahu Akbar sekian ratus kali, Subhanallah sekian ratus kali, kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini. Semuanya dikir. Saya tidak yakin. Mesti ada lagi. Ya cuma ini. Apa lagi? Tambahin lagi sama dia. Dan ini. Apalagi sampai pada kalimat bahwa aku meminta kepada penghuni gunung apa gitu, saya lupa. Disinilah kesyirikannya. Dia meyakini dan berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada penunggu ini, penunggu itu, dan itu jin. Itu isti'anah bil jin, dengan ibadah. Fahada kufur, dan itu adalah kufur. Loh bagaimana dikir-dikirnya? La syai. Dikir-dikir tadi kalau dicampur dengan kesyirikan, la syai, enggak ada nilainya. Karena Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka gugur seluruh amalanmu. Maka walaupun 1 juta kali kamu mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu berbuat syirik, gugur semua la ilaha illallah yang kamu ucapkan. Sehingga barakallahu fikum, syaitan selalu mengajak kepada kekufuran dan selalu membuat talbisat. Talbis, iblis. Pengkaburan-pengkaburan. Seakan-akan isinya dikir-dikir semua. Ternyata diselipkan di dalamnya syirkun akbar. Bukan syirik kecil. Syirkun akbar. Tayyib. Wa in kana la yujibul kufur. Kalau ternyata tidak mengharuskan atau tidak membawa kepada kekafiran, fa ni'taqada ibahatahu kafar. Itu pun kalau dia meyakini bolehnya, jadi kufur juga. Intaha. Karena tetap tidak boleh, walaupun tidak kafir. Ya sudah kita katakan tadi, adalah yang sifatnya hanya penipuan-penipuan saja. Yang mereka katakan permainan tangan, permainan kimia, permainan obat-obat tertentu, yang ketiga tiba-tiba disentuh, biar menyala apinya. Dan itu sangat mudah. Sangat mudah. Dulu, lampu yang kamu punya dikatakan sihir oleh mereka. Dicetek tombol di sini, sana nyala. Wah, sihir. Tetapi kenyataannya, itu bukan sihir. Ada sebab akibat yang zahir, yang sangat jelas. Demikian pula ada serbuk yang banyak diletakkan di sini sampai ke sana. Kemudian kamu tetesin dengan satu tetes madah muhriqah. Satu bahan yang membakar. Begitu tersentuh, nyala api itu berjalan ke sana dengan cepatnya. Dan itu pernah dipraktekan oleh guru saya ketika belajar kimia. Dia tidak sedang berbuat sihir, sedang mengajarkan kimia. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, kata dia. Tapi ini kimia. Khamilina azakumullah. Yang seperti itu, kalau dipakai untuk menipu, pura-pura begini, pura-pura komat kamit, segala macam, itu sudah menjadi haram. Karena tidak mengajarkan sesuatu yang baik untuk bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Diajari elektro supaya bisa lampu menyala, itu bukan mengajarkan sihir. Tetapi dia mengajarkan sesuatu agar orang itu mengira bahwa dia punya kekuatan gaib. Fahada kufur. Kenapa dia membolehkan sesuatu yang haram? Yaitu menipu dan mengaku dirinya sebagai ala kulli syai'in qadir. Aku memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Wa qad sammahu Allah kufran. Dan Allah menamakannya kufur. Fi qawlihi. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanya fitnah, maka janganlah kufur. Wa qawluhu wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatin kafaru. Dan juga Allah katakan mereka tidak kafir, Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan yang kafir. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ucapan innama nahnu fitnatun fala takfur wa dhalika annahuma alima al-khaira wasyarra wal-kufra wal-iman, bahwa keduanya alima, tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang kufur, mana yang iman. Fa'arafa anna sihr min al-kufur, maka keduanya tahu kalau sihir itu termasuk kekufuran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Keduanya, yakni Harut wa Marut. Keduanya tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana syar, mana kufur. Dan juga mana iman. Tahu. Maka mengatakan ini adalah kufur. Fala takfur. Jangan kalian kufur. Adapun pertanyaan, mengapa diajarkan? Itu yang terjadilah beberapa ikhtilaf di kalangan para ulama. Taib qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif rahimahullah. Wa qawlihi. Mengapa majrur? Karena dia berkait dengan apa yang sebelumnya. Babu qawlihi kada. Wa babu qawlihi yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Maka dia mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah bab. Bab qawlihi yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beriman kepada al-jibt wa ta'ud. Disebutkan dalam syarahnya. Taqaddama al-kalam alaihima fil babi qablahu. Sudah kita bahas di dalam bab sebelumnya. Wa fihi, dan di sana disebutkan salah satu ucapan para ulama bahwa al-jibt as-sihr. Demikian dikatakan oleh al-musannif rahimahullah. Walaupun ada tafsir lainnya, al-jibt Ka'ab ibn al-Ashraf. At-taghut satunya lagi. Siapa namanya? Hah? Naam. Tokoh-tokoh Yahudi. Wahai kata, qala al-musannif rahimahullah, qala Umar al-jibt as-sihir. Wa at-taghut syaitan. Hadzal athar rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lainnya dari Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala al-musannif, juga musannif berkata lagi rahimahullah. Qala Jabir, berkata Jabir Ibnu Abdullah, at-tawaghit kuhanun. Taghut-taghut adalah dukun-dukun. Kana yanzil alaihim syaitan, di mana syaitan turun kepada mereka. Fi kulli hayyin wahid, di setiap satu daerah ada satu kahin dan syaitan turun pada mereka. Hadzal athar rawahu Ibnu Abi Hatim binahwihi mutawwala. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim semirip dengan itu, tapi lebih panjang. Dari Wahab bin Munabbih, qal sa'altu Jabir ibn Abdullah. Aku pernah bertanya kepada Jabir ibn Abdullah tentang tawaghit. Allati kanat yatahakamuna ilaiha. Apa itu tawghut-tawghut yang biasa mereka musyrikin berhukum, bertahkim kepada mereka? Qal, dijawab, inna fi Juhainah wahidan. Wafi Aslam wahidan, wafi Hilalin wahidan, wafi kulli hayyin wahida. Sesungguhnya di Bani Juhainah ada satu tagut itu, di suku Bani Aslam ada satu, di suku Bani Hilal ada satu, dan di setiap suku, di setiap desa, setiap kabilah ada satu. Wahum kuhanun, dan mereka adalah dukun-dukun. Tanzilu alaihimu syaitin, yang syaitan-syaitan datang pada mereka. Subhanallah, kebiasaan ini pada orang-orang pedalaman masih ada. Setiap ada kabilah atau suku-suku pedalaman, mesti punya satu tokoh yang mereka besarkan, yang mereka berhukum kepadanya, dan selalu, seringkali, tukang sihir. Memiliki kekuatan yang gaib kata mereka. Dalam tanda petik, kekuatan syaitan tentunya. Sedangkan Jabir ibn Abdullah adalah Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari dari kalangan Ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun tawaghit yang dikatakan kuhan, yang dimaksud bahwa kuhan minat tawaghit. Perhatikan. Yang dimaksud bahwa kuhan minat tawaghit, bukan yang namanya tawaghit itu hanya kuhan. Ini sudah pernah kita sampaikan, mudah-mudahan masih ingat. Bahwa para salafus saleh biasa menafsirkan sesuatu dengan contohnya, bukan dengan definisi. Karena mereka tidak pandai untuk berdefinisi-definisi seperti ahli kalam, ahli mantik, tidak pandai seperti itu. Mereka biasa apa adanya. Apa yang mereka tahu, mereka akan sampaikan persis seperti itu. Apa itu yang namanya roti? Ada, khubuz. Selesai. Khubuz adalah ini. Sedangkan ini roti. Ada roti yang lain, ada yang lain, ada yang lain banyak. Tidak merincikan roti adalah sesuatu yang dibuat dari terigu, yang begini, yang jami' manik, begitu. Rahimahumullah wa radiyallahu ta'ala anhum. Bukan kekurangan mereka. Tetapi biasa mereka menyampaikan apa adanya dengan contoh-contohnya. Sehingga ketika ditanyakan tawghut, tawghut syaitan. Titik. Pada yang kedua, ditanya, apa itu tawghut? Tawghut kuhan. Karena tanzil alaihim syaitin. Itu, yang di suku ini ada, di suku itu ada, di suku itu ada. Ditanya lagi, apa itu tawghut? Ka'ab ibn al-Ashraf. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Karena yang mereka sebutkan adalah contoh-contohnya. Tawghut itu, ini contohnya. Tawghut itu, ini contohnya. Ini contohnya, ini contohnya. Maka mereka yang disebutkan oleh para ulama adalah anggota, kalau tepat ucapan saya anggota, ya. Atau ru'us, mungkin lebih tepat. Ru'us at-tawaghit. Ru'us at-tawaghit. Sehingga ketika dikatakan taghut adalah kahin, diterangkan yang dimaksud kahin itu termasuk taghut. Kalau dikatakan taghut hanya kuhan akan salah. Tapi maksud beliau adalah kuhan itu termasuk salah satu contoh taghut. Fahuwa min afradil ma'na. Maka itu adalah salah satu dari anggota-anggota makna. Salah satu dari ru'us makna taghut. Adapun definisinya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dengan kalimat kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, dan itu sudah dibahas di awal kitab ketika membahas walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa janibut taghut. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Apa yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Kalau tidak ridha, bukan taghut. Maka Nabi Isa alaihi salam yang disembah oleh Nasrani bukan taghut. Karena tidak ridha. Demikian pula Nabi Uzair yang dituhankan oleh Yahudi. Demikian pula para malaikat-malaikat yang disebut sebagai anak-anak perempuan Allah oleh musyrikin. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Juga bukan taghut. Sehingga taghut ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa yang diibadahi selain Allah dan dia ridha, senang diibadahi. Sehingga taghut syaitan, benar. Karena syaitan ingin diibadahi. Demikian pula taghut adalah kahin, dukun, sama. Dukun juga ingin dijadikan sebagai Tuhan yang tahu yang gaib. Saya tahu kalian nanti besarnya kayak apa, saya tahu besok akan terjadi apa, ila akhir. Hujan di tangan saya yang menentukan hujan atau tidak hujan. Ada kafir, taghut. Wa kadzalika sahir, demikian pula tukang-tukang sihir yang sekarang sedang kita pelajari babnya, bab sihir dan tukang-tukang sihir. Bahwa mereka juga taghut. Karena mereka merasa dan mengaku tahu yang gaib. Saya bisa tahu yang gaib. Kamu siapa namanya? Kamu siapa? Umur berapa? Hurufnya berapa? Dan sebagainya. Ditebak kamu berarti begini dan begini. Ternyata benar. Wah, hebat. Saya tahu yang gaib. Kamu nanti jodohnya si Fulan. Kamu jodohnya si Alan. Kamu akan begini, kamu akan begitu, ila akhirih. Fahadha barakallahu fikum yadda'i ilma al-ghaib. Mengaku-ngaku ilmu ghaib. Fahadha huwa taghutu aydan. Yang demikian juga taghut. Kana yanzil alaihimu syaitin. Bahwa turun kepada mereka setan-setan. Aradal jins. Yang dimaksud oleh beliau, oleh Jabir bin Abdullah, adalah jenis setan. Sebab kalau asyaitan dengan alif dan lam, kadang dikira muayyan, muarraf asyaitan, yaitu yang dulu disuruh untuk sujud kepada Adam, kemudian menolak, dan kemudian dilaknat oleh Allah, dengan laknat, innaka minal marjumin, dan Allah katakan, aba wastakbara, wa kana minal kafirin. Ini iblis disebut syaitan. Taib. Tetapi ketika dikatakan asyaitan berarti yang dimaksud iblis karena ada alif lamnya. Berarti lil ahdi yang sudah dibicarakan pertama dulu yaitu tentang bagaimana penolakannya untuk sujud pada Adam ila akhir. Iya, kalau alifnya alif lamnya alif lam lil ahad. Tetapi ini bukan lil ahad. Lil jinsi, jenis syaitan. Jenis syaitan. Seperti kalimat al-insan. Di dalam ayat, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia akan merugi. Yang mana? Ya, selama mereka tidak beriman dan beramal saleh, maka mereka merugi. Karena Allah kecualikan, illa alladina amanu. Berarti am, na'am. Umum, semua manusia merugi. Loh, padahal ada alif lamnya. Iya, karena itu lil jinsi. Sama dengan ucapan ini. Yanzil alaihimus syaitan. Jangan dikira alif lamnya adalah alif lam lil ahad yang berarti iblis. Bukan. Aradal jins. Yang dimaukan adalah jins. La syaitan alladhi huwa iblis khasah. Bukan syaitan yang bernama iblis saja secara khusus. Bukan. Bal tanzil alaihimu syaitin. Bahkan turun pada mereka setan-setan. Kenapa jamak padahal itu mufrad? Karena lil jins. Kalau lil jins adalah semua jenis syaitan. Wa yukhatibunahum wa yukhbirunahum bima yastariquna minas sam'i. Setan-setan itu mengajak bicara mereka, memberitakan berita-berita pada mereka dengan apa yang mereka curi dari pendengaran. Yastariquna sam'a. Mereka setan-setan itu mencuri pendengaran di langit. Fayusaddiquna marratan. Maka mereka jujur sesekali. Wa yakdzibuna mi'ah, kemudian berdusta 100 kali. Na'udzubillah. Sejelek-jelek rawi. Sejelek-jelek rawi adalah haula syayatin. Satu benarnya 100 dusta. Padahal para ulama ketika mendapati seseorang berdusta sekali saja sudah ragu. Apalagi dua kali. Mereka tidak lagi mau menerima riwayat dari orang ini. Limadha kadzab. Sering berdusta. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tetapi di sini syaitin lebih parah. Yasduquna marratan. Dia benar sekali. Wa yakdzibuna mi'ah. Kemudian berdusta 100 kali. Hadisnya sudah lewat. Mudah-mudahan masih ingat. Yang disebutkan syaitan hakadha. Merenggangkan jari-jarinya. Tubuk-tubuk sampai ke atas. Dan yang atas menerima satu berita dari malaikat-malaikat yang membicarakan. Madza qala rabbukum? Qalul haq. Disampaikan kepada yang di bawahnya, yang di bawahnya menyampaikan kepada yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya sampai kepada dukun. Dan ditambah dengan 100 kedustaan. Setiap mereka berkata, "Kok yang ini tidak benar? Kan aku pernah benar waktu itu." Barangkali kurang ininya, kurang sesajennya, kurang itunya ila akhirnya. Padahal memang dusta. Wa fi kulli hayyin wahid. Di setiap kampung, di setiap kabilah, ada satu dukun. Yang biasanya mereka merujuk kepadanya dan bertahkim kepadanya. Kenapa hay ditafsirkan kabilah? Padahal hay itu artinya kampung dan kabilah suku. Karena memang kebiasaan orang Arab di satu kampung itu satu suku. Jadi mereka tinggal berkelompok setiap suku. Satu kelompok, satu kabilah, satu desa. Dan itu masih terasa yang seperti itu di Yaman. Kampung bin Fulan di sana, kampung bin Fulan di sini, kampung Fulan di sini. Sehingga fi kulli hayyin fi kulli qabilah. Di setiap kabilah ada satu. Al-hayy wahidul ahya. Wahumul qabail. Hayy maknanya adalah mufrad dari ahya. Yang dimaksud adalah kampung-kampung atau desa-desa. Wahumul qabail, yaitu kabilah-kabilah. Ay fi kulli qabilatin kan yatahakamuna ilaihi yas'alunahu adil ghaib. Yani di setiap satu kabilah ada satu orang. Yatahakamuna ilaih. Di sini kananya kana tamah, bukan naqsah. Jadi jangan cari khabarnya. Atau disebutkan kain di kalangan kalian. Hah? Di sini enggak ada hamzahnya. Wala enggak ada ha-nya juga. Di sini kana. Semua kain? Taib. Labas. Sama saja. Kalau fi qabilatin kan, artinya di setiap qabilah ada di sana. Ya. Ini karena tamah artinya ada di sana. Tetapi kalau kahin selesai. Yatahakamuna ilai. Mereka berhukum padanya. Yas'alunahu anil ghaib. Mereka bertanya tanya tentang perkara-perkara ghaib. Wa kadzalika kana al-amru qabla mab'atsin nabi. Demikianlah keadaan mereka sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'abtalallahu dhalika bil Islam. Kemudian Allah bantah atau Allah batalkan dengan Islam. Wa huratis sama bikasrati syuhub. Dibatalkan dengan apa? Dibatalkan hissan wa ma'nawiyan. Ma'nawiyan artinya dengan ilmu. Diajarkan tauhid, diberantas perdukunan-perdukunan. Ini pengajaran ma'nawiyan. Hissan dibatalkan oleh Allah benar-benar. Caranya syaitan mencuri pendengaran di langit dibatalkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan dilempar oleh Allah dengan bintang-bintang. Dilempar dengan bintang-bintang. Bikasrati syuhub. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'a faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin-jin tadi, kami dulu pernah duduk-duduk di langit sana untuk mencuri berita-berita di langit. Maq'ida lis-sam'a. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Kalau sekarang, maka siapa yang mencuri berita akan dilempar dengan syuhub. Akan dilempar dengan shihaban rasada. Dengan bintang-bintang jatuh, dengan meteor, dengan sejenisnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kenapa enggak dari dulu saja mereka dilempar? Kenapa kau baru? Pertama, jawabannya adalah, wallahu fa'alul lima yurid. Terserah Allah. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Jawaban sejenis dengan ayat, la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Mereka tidak ditanya, astagfirullah, Allah tidak ditanya tentang kenapa berbuat begini dan berbuat begitu. Tapi mereka yang akan ditanya, kenapa berbuat begini, berbuat begitu. Jadi jangan terbalik. Jangan kita yang menghukumi Allah. Kenapa? Kau enggak dari dulu aja dilempar. Itu kehendak Allah. Terserah Allah SWT. Jawaban ketiga, kalau kita mau tahu hikmah, silakan. Kalau urusan kenapa, urusan Allah. Allah mau melakukan apapun yang dikehendakinya. Wallahu fa'alun lima yurid. Adapun hikmah. Kenapa waktu itu dibiarkan mereka mendengar? Maka dukun-dukun itu memberitakan akan datangnya Nabi. Hampir semua dukun-dukun yang benar-benar mendengar dari langit, mereka tahu akan datangnya Nabi. Dari bisikan-bisikan jin-jin tadi. Khonifidina azakumullah, walaupun yang ini dusta, yang itu yang dusta, yang ini dusta, tetapi khusus untuk masalah akan datangnya Nabi, mereka semua sepakat akan datang. Sebagaimana di awal kitab Sirah Ibnu Hisham dibawakan kisah Raja Yaman yang mengumpulkan semua dukun-dukun penakbir mimpi. Dan berkata kepada mereka, tebak mimpiku dan tafsirkan. Kalau kalian bisa menebak mimpiku, maka niscaya kalian akan bisa menafsirkan. Kalau nebak saja tidak bisa, apalagi menafsirkan. Ternyata semua berguguran. Kalau itu kami enggak mampu, kami enggak mampu, kami tinggal dua. Syiq wasatih namanya. Syiq wasatih, ini dua dukun terkenal saat itu. Dia berkata kepada Raja Yaman, ra'aita humama wa kharajat min ardit tahima wa akhadat kulla dhatin jumjuma. Sadaqta ya satih. Hat bita'wiliha. Engkau melihat sepercik api yang keluar dari tempat yang rendah dan mengambil semua tengkorak-tengkorak. Ini kepala-kepala manusia. Engkau benar wahai satih. Dan ditanya di dua tempat yang berbeda. Ketika ditanya satih, syik tidak tahu. Ketika ditanya syik, satih tidak tahu. Ternyata jawabannya sama. Ditakwirkan mimpinya bahwa engkau akan begini. Bahwa rajamu, kerajaanmu akan kalah. Oleh siapa? Oleh Iram ibn Diyazan. Ila akhirnya sampai setelah itu. Siapa yang akan berkuasa? Nabiyun Mursal. Disebutkan Nabiyun Mursal. Anzalallahu minas sama' ila akhir. Demikian pula yang satu ditanya, sama. Walaupun sajaknya berbeda. Ini sejak namanya sij'ul kuhan. Dan makruh. Kalau kita pakai, untuk sesuatu seperti dukun-dukun tadi, untuk sesuatu yang jelek. Maka Nabi mencelanya dengan mengatakan sij'ul kuhan, itu adalah sajak-sajaknya kuhan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kembali kepada kitab. Yang jelas hikmah kenapa mereka waktu itu masih sempat bisa mencuri berita di langit, maka dukun-dukun mereka mendengar dari setan-setan yang mencuri berita di langit tentang akan datangnya Nabi yang menguasai dunia. Menguasai dunia. Semua kerajaan Romawi dan Persia tunduk di bawah Islam, di bawah kaum muslimin. Al-Musannif rahimahullah, Musannif membawakan dalil berikutnya dalam bab tentang sihir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Hati-hatilah dari tujuh yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Ya Rasulullah, apa saja tujuh yang membinasakan? Qala asy-syirku billahi was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang pertama syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Yang keempat memakan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam lari. Yawm az-zahfi. Lari dari perang. Dan menuduh al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Berapa? Per 8? Apa 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sepertinya. Kada auradahul musannif ghairu ma'zuwin wa qad rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan pula al-Bukhari wa Muslim. Dan kalimat ijtanibu maknanya ib'adu atau ab'idu, wa huwa ablagh min qawlihi da'u aw truku, dan itu lebih baligh, lebih tinggi daripada kalimat da'u yang maknanya tinggalkan atau truku juga maknanya tinggalkan. Mana yang lebih tinggi, kalimat tinggalkan dan kalimat jauhi? Ini suatu kejelekan. Kamu tinggalkan, mundur sedikitnya sudah selesai. Ya. Iya kan? Saya sudah tinggalkan. Tetapi kalau jauhi, hendaklah kamu menjauh sejauh-jauhnya. Hadza ablagh. Ini lebih baligh. Enam. Sehingga ketika masalah zina, Allah tidak katakan dengan kalimat jangan berzina. Allah katakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Kalimat ab'idu yang disebutkan dengan kalimat ijtanibu, ini lebih baligh karena maknanya menjauhi. Bukan hanya meninggalkan, tetapi menjauhi. Jangan dekat-dekat. Tapi kan ini sihirnya sihir yang anu, sihir yang tidak sampai kufur. Itu sudah mendekati namanya. Ini kan cuma sulaf, bukan sihir. Oh ini kan cuma main-main, tapi mendekati. Jangan dekati, jauh-jauh. Jangan dekati perkara-perkara yang seperti itu. Ini tentunya ablagh min qawli da'u atau utruku. Lianna nahi anil qurban ablagh. Karena melarang kedekatan, korban itu kedekatan, bukan korban. Korban adalah mendekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Kaqaulihi wa la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Sebagaimana Allah katakan dengan kalimat la taqrabul fawahish. Jangan dekati fahishah. Yang tampak daripadanya maupun yang tidak tampak. Ini juga makna jangan dekati. Sehingga makna tinggalkan atau utruk atau da'u dengan kalimat ijtanibu itu lebih balik ijtanibu. Wallahu ta'ala alam. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.